Memang seharusnya kamu begitu, karena kasihmu itu hangat seperti matahari, lembut seperti rembulan, dan abadi. Kasih yang tak berhenti, kasih murni abadi, kurasakan dalam denyut jantungmu, ku dengar dalam doamu. Tuhan penyayang, turunkan berkamu untuk ibuku searang. Oh Tuhan penyayang, turunkan berkamu untuk ibuku searang. Tuhan penyayang, turunkan berkamu untuk ibuku seorang.